Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما إلا عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن لا يؤفكون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. الآية ayat meniko nerangake situasi Jumatan nalika jaman Kanjeng Nabi. Jaman Kanjeng Nabi khotib Jumat tentu panjenengane Kanjeng Nabi. Mboten nate ganti sahabat, mboten. Nah, jaman Kanjeng Nabi tasih sugeng Jumatan niku di sentral. Namung wonten ing Masjid Madinah. Jadi Jumatan namung setunggal. Mekah dereng enten Jumatan. Sebab Mekah isih tinggoni wong kafir-kafir. Dereng enten Jumatan. Nembe wonten Jumatan nang Masjid Nabawi. Lah niku kedadosan Kanjeng Nabi tengah khutbah wonten apa-apa barang dagangan teko. Carane nek ana dagangan teko iku ana tabuhan-tabuhane. Kaya nek ana del jamu nak pasar ngene iku ana tabuhan-tabuhane. Mulane Qur'ane nerangno barang dagangan teko lan ana tabu-tabuhan kanggo tetenger nek ana barang dagangan teko. Tengah-tengah khutbah jeneng Nabi sejumeneng khutbah barang dagangan teko. Para sahabat jeneng nom-noman ngajak dagangan niku biasane dilelang karena lelangan. Joko Susu marani barang dagangan kuatir nek ora uman lah Kanjeng Nabi tengah khotbah. Sahabat brodol kabeh. Sing isih tengok-tengok mirengake khotbah. Niku riwayate macem-macem. Ana sing riwayat hadis nerangake sing isih mirengake ana wong 40. Ana sing nerangake ning wong 8. Ana sing nerangake hadise wong 12, macem-macem. Lah riwayat-riwayat hadis itu banjur jadi perselisihan ijtihade para ulama. Ayate wa idza ra'au lan ari kala weruh sapa para sahabat tijaratan ing barang dagangan aulawan atawa cabu-cabuan. Jadi barang dagangan teko ana cabu-cabuane. In faddu mangkado buyar sapa para sahabat ilaiha marani dagangan. Wataraku kalan ninggalake sapa sahabat ing seliramu Muhammad ko iman hale jumeneng kuwe cengatek iki khutbah. Sahabat brodol lateng riki-riki lajeng timbul anane perselisihan mazhab. Mazhab niku pendapat. Syarate sae Jumatan niku nek ditekani wong pira sing teko. Niku perselisihane macem-macem. Menurut Imam Syafi'i, paling sithik Jumatan wong 40. 40 termasuk imam. Nah, Imam Hambali 50. Imam Malik 12. Nah, Imam Hanafi cukup wong 4. Ini perselisihan. Ini itu wonten hadise kabeh. Para mujahid mundut hadis menika menurut kekuatan. Kekuatane hadis niku. Mula wonten perselisihan mazhab niku sampun zaman Kanjeng Nabi. Sampun zaman rumiyin dan perselisihan. Untungnya Kanjeng Nabi ngendika, iza cita hadal alim fahasoba falahu ajroni. Wa iza cita hadal fahakto'a falahu ajrun wahidun. Para ulama sing do ijtihad, ijtihad itu mempelajari keterangan hukum-hukum syariat dengan dasar-dasar dalil Quran hadis. Nah, ijtihad benar, ganjarannya double. Nah, ijtihad salah untuk ganjaran siji. Jadi benar salah, para ulama tetap untuk ganjaran. Jadi, sengen diko Kanjeng Nabi. Kula wong selimale hadisipun. Iza kita hadal alim, fa'asona falahu ajroni wa'idha jtahada fa'akhto'a falahu ajrun wahid. Wong alim nek ijtihad kok bener hasil ijtihade untuk ganjaran dobel loro, nek keliru untuk ganjaran siji. Ini ijtihad al-alim mujtahid niku buatan ulama cilian. Kalau kepengen nerangake kekuatannya mujtahid. Nek buatan kuat jadi mujtahid wajib mukallid. Muhaddis nek ana bahasa muhaddis niku maksudnya ahli hadis. Paling cendek disebut al-hafid. Niku ne hafal hadis 100.000. Hafal hadis 100.000. Niku disebut al-hafid. Kaya sengarang tafsir Jalalain, Imam Jalaluddin As-Sayuti, Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Niki al-hafid. Niku hafalane hadis namung 100.000. Aku muni namung ku ampun sampean kompolan kan. Bulu-bul maram niku tiyang sak mangke yo mboten hafal hadis. Niku namung 1200 bulu-bul maram. Belum pernah saya khatam ulang bulu maram ping 5 niku ngantos niku mboten hafal. Nang jumlahe ming 1200 kurang sithik. Al-Hafidh apal 110 ulmaram. Niku mukallid. Imam Jalaluddin ini bukan mujtahid. Ulama tapi mukallid. Taklid mazhabe Imam Syafi'i. Niku kadang sampean kersane ngerti kelasnya para ulama. Imam Ghazali apal hadis telung atus ewu. Imam Ghazali ini pun buatan mujtahid. Buatan kelas mujtahid. Mukallid. Imam Muslim menguasai hadis 600 ewu. Imam Bukhari menguasai hadis 700 ribu. Imam Bukhari itu muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal menguasai hadis 1 juta. Itu saya pikir akare itu. 1 juta. 1000 bulu gulmara. Kula siji bulu gulmara orang apa. Itu kekuatannya. Imam Ahmad sing alime kaya ngono iku muridé Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nalika dadi mujtahid niku umur 15 taun. Saman bayangke. Wong saiki bocah umur 15 taun sing akale cerdas paling-paling tamat SMP. Tamat Tsanawiyah. Imam Syafi'i umur 15. Jadi mujtahid. Imam Hambali umur 16. Imam Malik umur 17. Isi bocah bos. Tapi apalane luar biasa. Ini sampai dikenal lagi mujtahid supaya mboten ngremehake. Mulane mazhab Syafi'i salat Jumat wilangane paling sithik 40. Kula kadhe Imam Malik rolas. Kabeh mau nganggo dalil-dalil. Imam Hambali, seket. Patang puluh rolas seket, iki lanang kabeh. Lan mukalah kabeh. Nek patang puluh, sing mukalah lanangnya telung puluh, terus tambahan bocah-bocah, ora sah Jumatane. Paling sithik, patang puluh, iki mazhab Syafi'i. Dasare napa? Sebab nalika Kanjeng Nabi khutbah dagangan teko, Kanjeng Nabi langsung bakda rampung khutbah sholat terus langsung. Berarti Jumatane disahke. Nah, cuma jumlahnya ada yang riwayatake 8, 12, 40, 50, dan lain-lainnya. Ini masalah khilafiyah. Nah, ini kalau kita majelis taklim cuma pada. Nah, ada keterangan berbeda. Wonten ing istihate para mustahid. Ojo diboyoi. Sing endah. Nalika barang dagangan teko. Para sahabat nom-noman ngrubung dagangan. Sahabate Kanjeng Nabi sing termasuk Khulafaur Rasyidin, termasuk mantune Kanjeng Nabi, sahabat Utsman bin Affan, pancen wong sugih. Mantu. Reti kanca-kancane dombrodol. Kebangetan kanca-kancaku. Kanjeng Nabi khutbah kok ditinggal. Merlake dagangan. Awas. Nggo nek dilelang kudu kecekel aku. Saya kira Utsman ku wong sugih. Sing entuk syahadah Kanjeng Nabi ana Madinatul Haya wa Utsmanu baguha. Aku gudange pemalu Utsman lawange. Jadi isin saya kira Utsman Kanjeng Nabi khutbah kok ditinggal lunga. Bangetan, misi-misi-misi. Nah, terus Sayyidina Utsman boten wangsul. Nekane nggon lelangan dagangan. Lha iku Sayyidina Utsman kang pikir panjang. Angger ana suwara anyangan dira wae dhewe mesti juri. Upamane upama saiki. Baik. 10 juta. Utsman 11. Khalid 20 juta. Utsman 11. Terus menang. Jadi sak omongane wong mau nyenyang piro. Jadi anak ngundai. Regane bularang borah di urusan. Pokoknya kudu dagangan kecekel Utsman. Ya. Umar, 30 juta. Utsman, 31. Nanti akhirnya rekor di mingklik-mingklik. Sahabat-sahabat, senang-senang lu. Utsman kok terusan, walaupun diingkup untuk-untung pirat. Toko terakhir dagangan wau kecepeng Sayyidina Utsman. Sahabat bakal cilik-cilik. Bisi'i Sayyidina Utsman melu nempel cara bahasa Kudus ini. Nempel dagangan. Karepe nempel. Ora sadel. Nek kowe wani nuku. Cekel 10 tak wedok. Upamane regane 30 juta, kudu dituku 300 juta. Saya tidak ulang. Ini ngajar ringan ini sahabat nom-noman. Marek tuman. Pasal wani semua nom siapa? Enggak lah. Ya, akhirnya wes jerawani, jerawani wes jelah. Sayyidina Utsman ngundang fakir miskin. Ayub hal fukara wal masakin halungmu ilaya. Eh, fakir miskin, ayo Andri Rene, Andri. Sahabat sing petir-petir gogoro Andri. Barang dagangan didunno. Orang tidur, tidur ngoreng patir-patir. Ganti maus, manja abil hasanati, walahu asru amsaliha. Wong sing ngamal apik sepisan, dibalas 10 kali tigelan. Sahabat-sahabat, tigel karo Gusti Allah. Niki mboten enten tiyang sak mangke wonten ngaten mboten enten. Niki Sayyidina Utsman luar biasa. Cocok nek disekseni Kanjeng Nabi ana mati nadzul haya wa Utsman babu cocok. Wong Kanjeng Nabi ngendika ora cocok ya lucu ra. Wis. Jumat maneh Kanjeng Nabi khutbah barang dagangan teko. Sahabat-sahabat nom-noman ape marani dagangan. Jika dani kandane, ojo. Kok Utsman ngamuk maneh? Kalah. Ojo. Ditunggu di rumah no. Kena wesgar. Terus Kanjeng Nabi rampung khutbah. Terus lagi do marani barang dagangan. Abin dire ngene Utsman rene nek aja gelem ayo. Terus Sayyidina Utsman ora maro bengkakan tapi terus wangsul mule. Oh aturane ngene. Mulane nek Kanjeng Nabi khotbah di rumahno. Lah orang kok Utsman ngamuk. Wah, iki akhire leren. Niki angel ngelingake rene wong nanti torok sekian juta itu angel. Walaupun saat itu orang ana Utsman apa. Itu dina itu serah ana Utsman. Jadi maksiat-maksiat merajalela orang ana sing ngelingno. Sing ana itu Utsmane, Utsmane, Utsmane. Di saat itu. Walaupun upamane bencana. Nganti berlipat ganda bencana kok nganti 182 bencana iki. Ana sing gunung meletus, tanah longsor, gempa bumi, kebakaran, banjir nang merata. Iki bencana. Iki sebabe napa? Quran nerangake Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas li dhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Surat Ar-Rum, juz 11 ayat 41. Surat Ar-Rum, juz 11 ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Nampak kerusakan, bencana. Nampaknya daratan, nampaknya lautan. Kapal laut ambane ngono kok iso tabrakan. Sing endamane pesawat tabrakan itu piye? Kadang sama ndak ningali mendhuwur. Awang-awang kan ambane ngono kok iso pesawat tabrakan itu piye? Niki. Nek bus tabrakan terhancur nang kapal. Fil barri na daratan, wal bahri na lautan. Bima kasabat aitin nasi sebab polae poro manusia. Lili kahum ba'dal lazi amilu, kusya Allah kepengen ngece pake ngerasa no azab sebagian. Jadi banjir-banjir ini namun kecil, azab kecil. Banjir, kebakaran, tabrakan, azab kecil, ba'dal lazi amin. Dimaksud la'allahum yarji'un. Benda tobat. Oh, tapi arang-arang tinggal gelem tobat, mergoda ono Osmane. Sing ono Osmane. Ya, niki. Padahal, Allah berjanji boten badhe ngrusak bumi nek penduduke do api-api lakune. Surat Hud, juz 12, ayat 117. Surat Hud, juz 12, ayat 117. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin. Wa ahluha muslihun. Surat Hud, juz 12, ayat 117. Wama kama rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin. Wa ahluha muslihun. Allah ora bakal rusak dunia. Sing penduduke api-api lakune. Dadi nek penduduke iki salate dina, zakate beres, pasane ora bakal dirusak dening Allah. Berjanji dening Allah teng Quran. Baka lama kana rabbuka liuhlikal qura bidzulmin wa ahluha musrikhun. Jadi sing dirusak niku sing dolim-dolim. Ya. Sing ana surat Al-Qasas juz 20 ayat 59. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura illa wa ahluha zalimun. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalim. Apa ora bakal ngrusak dunia. Kejaba penduduk itu zalim-zalim. Kedalimane wong saiki sampun disekseni dene rakyat bawah. Korupsi-korupsi ini tuh. Tambah nek maca surat kabar, delok nonton TV, koruptor-koruptor, pirang-pirang. Sabu-sabu, narkotik, narkoba, ya, selingkuhan, macam-macam. Niku sing konangan. Niku sing konangan. Sing ra konangan. Sing konangan itu sing kene. Sing ora konangan luwe akeh. Osmane ta ono. Sing ono Osmane. Ada apa ngelengo diwehi. Berlengo diwehi. Osmane. Osmane. Niki. Lain saman bingung niki. Nah, niki carane nek wis kaya ngene iki piye? Nah, carane piye? Carane antara lain manusia muslim sing santri-santri nulungi. Nyatake tobat niru zaman Nabi Yunus. Nabi Yunus niku dianggap salah dening Gusti Allah. Keterangan nore surat Al-Anbiya juz 17 ayat 87-88. Surat Al-Anbiya juz 17 ayat 87-88. Ini berarti ayat. وَذَنُّونِ إِذَّاكَنْ غَابِبًا فَظَنَّ أَلَّا نَقْدِرُ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي ظُلُمَاتِ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِ وَكَذَلِكَ نُجِّي الْمُؤْمِنِينَ. Nabi Yunus dengan Al-Quran disebut Zannun. Saya dua iwa, nalika jengkel ngadepi umate. Nabi Yunus dakwah, umate kan masuk Islam, umate rakyat masuk Islam malah ngancam. Nabi Yunus arep dipateni, wedi arep dipateni Melayu. Melayu ini Nabi Yunus ini dianggap salah dengan Gusti Allah. Jadi amun ngantos keliru, orang kok aku sih nganggap salah, boten. Kurang boten wanten wanten ngali melu. Nabi Yunus diancam kaume arep dipateni Melayu. Ini itu dianggap salah dengan Gusti Allah. Neng kagum majlis salim cuma pacar pamane diancam wong, harap ngaji diancam wong, harap dipakai ni, ono begal wong sepuluh, Melayu bener, tak bener mah. Nek mandek malah guru gulune disuguh no salah, Melayu. Tapi Nabi Yunus Melayu, padahal Nabi Yunus utusan, sing utus Gusti Allah. Gusti Allah orang gawi kan Melayu, kok Melayu? Salah. Melayu tetap segera numpak perahu. Lagek melaku seantara, perahunya mandek. Perahunya mandek. Ini ada perahu mandek, iki nakodane ngerti, iki mesti ana budak minggat. Berarti diteliti sapa sing budak minggat iki. Diteliti tiba Nabi Yunus. Terus Nabi Yunus diuncal lah karo nakoda, diuncal nang laut. Mereka tidak dibuat kapal, mandek terus. Kalau nyelamat pakai sak kapal, rong sak kapal, Nabi Yunus diuncal. Nak laut, kal tako mahul hutu. Diuncal iwa. Keterangan ini namanya surat As-Saffat juz 13. Surat As-Saffat juz 13. Kal tako mahul hutu. Dipangan, diuncal iwa. Nabi Yunus sak jerone iwa petang puluh dino, petang puluh demi. Nabi Yunus ngakui salah. Maca tasbih. Tasbih Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Boten-enten pangeran kang hak disembah kejawi panjenengan. Saestu kula niku zalim. Nabi Yunus ngakui. Aku iki zalim Gusti. Tasbih niku diwaca terus sak jerone wetenge iwak. Diterangke tengene surat Shafat. Walaula annahu kana minal musabbihin. Lalapi tapi bapnihi ila yaumiyum asun. Kak Yunus gak gilem moco tasbih. Gak gilem ngakoni salah. Kak terus no nak wetenge iwak nanti kiamat. Gusti Allah jauh. walaula annahu kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaumi yubatsun fa yunus sura kelem maca taske gak kelem ngakoni salah tak terus no nak wetenge wah nganti kiamat rene nabi yunus wis kelem ngakoni salah 40 dina terus dilepas karo iwak. Iki diterangake tegese surat As-Saffat juz 23. Dilepas Nabi Yunus mendang sementara jarane Nabi Yunus Gusti Allah nukulake wit waloh. Waloh. Jadi saben-saben masuk darane waloh niku. Mumbene kidang. Kidang dijauhi Gusti Allah kan mara ngemi'i Nabi Yunus. Jadi Nabi Yunus sak jerone sementara waktu itu jarane waloh ngemi'i. Ngemi kidang. Mumbene kidang. Nanti barang wis gede, wis awak. Awak wis rusak. Ini orang usah mikir, ini udah apa buatan orang usah ngomong-ngomong. Cerita orang usah ngomong. Terus Nabi Yunus bali, ringinnya kaume, kaume singgio nakal-nakal mau, terus langsung masuk Islam. Untungnya Nabi Yunus, ya, rekasannya dilakoni, susah enak ngene peteng iwak itu mau akhirnya mengajak kau umate umate ono 100.000 bundel sidik umate Nabi Yunus ngomong 100.000 bundel sidik dari mana sidik kecil iman kabeh iki keuntungannya Nabi Yunus rekasannya dilakoni keuntungannya ditompok keri. Lah niki sing kanggo kula jenengan ayat wau tutupane wa kadzalika nunjil mukminin. Kula wangsul limale surat Al-Anbiya juz 17 ayat 87. Wa kadzalika nunjil mukminin. Semono uga aku bagi nyelametake wong Islam sing salah gelem maca tasbih kaya tasbih Nabi Yunus. Iki Gusti Allah berjanji teng Quran. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Mulane ngadepi situasi sak mangke. Musibah ingkang macem-macem kita ngatah-ngatahake maos tasbih kaya tasbih Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Paling boten nekak tu sholat zaman waktu pengkikur. Paling boten. Nulungi karo wong sing nakal-nakal. Sing nakal-nakal kalau macam ngono ya mok. Dan kita sing nulungi. Ini. Wangsel datang Sayyidina Utsman. Sekarang Jumatan kedua, ketiga, seterusnya, sahabat. Wis ana dagangan, gerak wani brodol. Sebab, nek brodol diancam Sayyidina Utsman. Padahal Sayyidina Utsman wong sugih-sugih tenang. Sugih. Sugih tapi sembrodo. Ya. Ganggu nulak wong dolim-dolim niku. Nah, dan Gusti Allah jawab, "Kul jawa sira Muhammad, ma utawi rizki, ma utawi ganjaran, injallahi kang ana ing ngarsane Allah khairun iku luwe bagus, minallahi tinimbang tabu-tabuan, wa minat tijarati tinimbang dagangan sing didol mau." Isih bagus ganjaran besok nak suarga. ora kalah karo jagangan ya pancen ora badingane. Wallahu ta'ala Allah khairur raziqin dulu bagus bagus zat kang paring rizki. Lah niki perlu keterangan. Namanya balaghah. Balaghah niku sastra bahasa. Gusti Allah kok disebut khairur raziqin. Bagus-bagus zat sing paring rizki. Niki perlu keterangan. Ya. Gusti Allah disebut khairur raziqin. Bagus-bagus zat sing paring rizki. Nek paring rizki, ora panjang bulu. Niki Gusti Allah. Wong Islam diwehi. Wong kafir diwehi. Sing salat diwehi. Gak salat diwehi. Tukang selingkuh diwehi. Tukang korup diwehi. Mboten konek korupsi dong saya sok gak diwehi. Mboten. Malah koruptor ku nek mangan ake-ake. Diwehi. Ini Gusti Allah, orang pandang pilih. Padahal tiang sepuh, bapak-bapak, nek anak taat, bakti karo bapak, biasanya diparingi nopo-nopo. Tapi anak-anak sing nakal, orang diwehi, di bapak. Anak sing nakal, wani karo bapak, diinteng-inteng. Sekolah orang di sana nih. Anak diri-diri. Nggak nakal gak diwe'i. Gusti Allah gak nakal diwe'i. Malah kadang-kadang saya nakal untuk aku. Awalnya Gusti Allah disebut khairur raziqin. Nabi Ibrahim. Nanti berdoa. Dikelirakno karo Gusti Allah. Nabi Ibrahim mlebu negara Mekah berdoa. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza balatan amina. Ya Allah kasi negari Mekah mugi-mugi dados negari ingkang aman sentosa. Disetujoni dening Allah, dibenerke. Tapi barang donga sing nomor loro. Warzuq allahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Allah Gusti, Nabi Ibrahim lindunga. Penduduk Mekah, sing iman-iman mawon, sing Islam, panjenengan paringi rizki. Sing kafir, ampun. Disengen nih. Ibrahim. Jalan. Wah rizki yang kok laran sing Islam-Islam. Lajeng disuwi. Sing kafir takaki. Kala lamang kafir ka umat te balila. Wong kafir takaki. Aja mbok menang pali wong Islam tok. Yo, sing kafir sampean paringi sepinten. Balilan sithik. Lah sithik niku sepinten? Ya selawase urip. Oh, nek ngaten wong kafir ra kepena. Aja mbok anggap kepena. Summa abdaruhu ila azabin nar. Kok nek mati tak usep-usep nang neraka ngono. Oh. Iki lho. Sampeyan kepengin ngerti endah Al-Qur'an. Endah Al-Qur'an. Jadi berdoa urusan rezeki. Sampeyan monopoli kanggo wong Islam tok. Niku malah elek. Ora apik. Nabi Ibrahim disengeni karo Gusti Allah. Bolane nak berdoa, menuju tidak haji, tidak umrah, nanggone makam-makam mustajab, berdoa. Ya Allah, Gusti nak cara Jawa mawon. Ya Allah, Gusti mugi-mugi negari Indonesia dados negari ingkang aman sentosa. Penduduk masyarakat Indonesia hari ini kecekapan sandang tangan, ngono. Jadi, ya. Aja, sing SM sandang, sing kaji-kaji tak malah sate, kan malah. Sing kaji-kaji tak, sing beten kaji ampun diwei malah sate, nah. Ya, itu mesiten, itu. Jadi, urusan rezeki, diumumake. Niki entuk ganjaran. Mboten kok anu. Ngono kuwi ndukakno wong kafir-kafir dari iki lho. Tuntunan Quran. Ya, abang ada keliru. Majlis taklim Jumat pacar supaya ngerti dongane Nabi Ibrahim sing dongakno kanggo wong sampe santok paringi rezeki disengeni karo pangeran. Jadi nek ora urusan rezeki supaya diumumke. Ya. Iki jarane. Niki dadi wallahu khairur raziqin Gusti Allah. Iku duwe sabu-sabu sing kang paring rezeki. Mereka orang beda-beda ake antarane sing Islam, sing ora Islam. Semakala suratul munafiqun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna tiba'a. Wa arina al-batila batila warzuqna tinaba. Rabbana atina fid dunya hasana. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين.